Hujanlah hidup jauh darimu, terlalu kunikmati keindahan surga duniawi. Ku rindukan pelayanmu yang tak hilang dari hidupku. Tuhan, tunjukkan jalan sempurnakanlah.